دمعة تتلوها أخرى، دمعة تتلوها أخرى، من هموم كالستور، من هموم كالستور، كم لنا أمجاد عز، كم لنا أمجاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، اسمعوا قول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال الله: معاشر المسلمين والمسلمات، hamba-hamba Allah yang kami muliakan, marilah kita memuji dan bersyukur pada Rabb kita, Maulana Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepercayaan iman dan menghadiahi kita istiqomah di atas iman ini. Kita berdoa semoga setiap kita tetap di atas jalan yang lurus sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, rahmatan lil alamin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tidak seorang sahabat pun melainkan seluruh mereka memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadinya dibandingkan dengan masa mereka ada dengan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun yang meragukan ini. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, asa ayyakuna qariba, kiamat itu sudah sangat dekat. Itu yang Allah umumkan dalam Al-Quran. Tambah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menyampaikan kepada para sahabat. Contoh, Nabi bersabda, bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'ah kahataini. Kahataini, aku diutus, jarak antara aku dengan kiamat terjadi hanya seperti ini. Nabi mengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah mengarah ke arah langit. Kemudian kata para sahabat, beliau merenggangkan sedikit. Apa yang bisa dipahami dari isyarat dan bahasa Nabi ini? Yang dapat dipahami oleh para sahabat, alangkah dekatnya kiamat akan terjadi. Ini satu hadis. Di hadis yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, saat aku ini diutus, malaikat Jibril memberitahukan kepada aku bahwa malaikat Israfil. Siapa malaikat Israfil? yang bertugas meniup sangkakala kiamat. Jadi Nabi berkata, saat aku ini diutus, malaikat Israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya, sementara matanya melirik tiap sebentar ke arah arasy, menunggu aba-aba dari Allah kapan ini terompet ditiup. Bahasa Nabi ini mengisyaratkan apa? Tidak ada isyarat yang lain yang terkandung di dalamnya kecuali kiamat sudah sangat dekat. Contoh yang ketiga, saat Nabi tidur di dalam salah satu rumah istrinya, dan dianya adalah Sayyidah Zainab binti Jahsy, Rasulullah tiba-tiba terbangun dan berkata, "Wailul lil Arab," celakalah untuk bangsa Arab. Musibah dan petaka sebentar lagi akan terjadi. 3 kali Nabi mengulangi kalimat itu sambil gemetaran dan agak kelihatan takut beliau. Sayyidah Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Ada apa gerangan, wahai ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku telah melihat benteng atau tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia banyak sudah berlubang sebesar ini," kata Rasul. Sudah berlubang sebesar ini. Sekali lagi, bahasa apa yang dapat ditangkap oleh para sahabat dengan bahasa-bahasa Nabi ini? Tidak ada lagi bahasa yang lain kecuali meyakinkan kiamat sudah sangat dekat. Jadi, ketika Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan dengan tidak ragu-ragu, menyampaikan dengan penuh keyakinan dan meyakinkan umat Islam kiamat sudah sangat dekat, apakah salah? Allah mengumumkan demikian, Rasul mengatakan begitu, dan sahabat seluruhnya sangat yakin. Lalu saya sekarang hadir dan muncul mengatakan dengan sangat yakin kiamat sudah sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Muncul kanter beberapa daripada mungkin dai-dai yang mengatakan, "Jangan dengarkan itu ceramah, kiamat masih lama. Dia pasti terjadi tapi masih lama." Ini bertolak belakang dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dan dengan keyakinan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, saya senantiasa menyampaikan materi ini dengan menyesuaikan berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di permukaan yang hari ini kita saksikan. Setiap kali saya berusaha menyampaikannya, muncul beberapa kanter ke permukaan bahwa tidak boleh memirip-miripkan, mencocok-cocokkan apa yang nampak di permukaan, fakta-fakta yang ada, lalu dicocok-cocokkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tidak boleh. Akan muncul tahzir dan sebagainya. Saya akan luruskan ini perkara. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, dibandingkan akidah kita atau ulama-ulama yang ada di zaman ini, mana yang lebih lurus akidahnya, pemahaman agamanya dibandingkan dengan para sahabat? Mana yang lebih lurus? Sahabat. Bukankah di surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-100, Allah mewajibkan kita meniru, mencontoh, mengikuti para sahabat agar kita berhak mendapatkan ridha Allah seperti Allah ridha dengan para sahabat, agar kita berhak memasuki surga Allah seperti Allah menjamin seluruh sahabat masuk surga. Allah memerintahkan kita mengikuti, meniru, mencontoh mereka. Sekarang kita lihat, bukankah upaya mencocok-cocokkan apa yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman adalah kelakuan para sahabat, dan mereka meyakini apa yang mereka cocok-cocokkan itu? Mari kita lihat contoh. Mari kita lihat contoh. Pertama, saya bertanya kepada Bapak Ibu, semoga di antara kita ada yang sudah pernah mendengar kajian akhir zaman ini di YouTube. Sudah ada? Saya bertanya, tanda besar kiamat itu ada 10. Tanda besar kiamat yang pertama apa? Duhon. Terjadinya duhon, kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi panas, menyelimuti bumi ini selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Tidak ada bagian bumi yang tidak terbungkus oleh duhan ini. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal lepas. Dajjal akan mengelilingi seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu kota pun di muka bumi melainkan Dajjal pasti memasuki kota itu dan menundukkan penduduknya, sehingga banyaklah manusia yang menuhankan dan menyembah Dajjal, sujud kepada Dajjal, kafir kepada Allah. Tanda besar kiamat yang kedua. Yang ketiga, Nabi Isa Allah turunkan dari langit, Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa. Salib-salib yang ada di muka bumi dihancurkan oleh Nabi Isa, dan orang-orang Kristiani satu muka bumi diajak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, agama Islam, dan seterusnya. Yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Kaum muslimin, tanda besar kiamat ini, kalau satu sudah muncul, yang kedua menyusul dengan sangat dekat dan cepat, yang ketiga menyusul lebih cepat lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Zaman Nabi itu ada seorang lelaki yang terkenal, namanya Ibnu Suyad. Saya yakin tidak ada seorang ulama pun di muka bumi ini yang tidak kenal dengan nama Ibnu Suyad jika ia membuka hadis-hadis yang sahih. Ibnu Suyad seorang lelaki yang aneh, unik, tapi tidak mau berbaur dan tidak mau bergabung dengan para sahabat. Ia selalu menjauh seperti mata-mata yang sedang mengintai-intai dan mengincar-incar. Fisiknya mirip dengan Dajjal. Kemampuannya pun tidak ada satupun manusia yang memiliki kemampuan seperti yang dia punya. Sehingga sahabat-sahabat sangat yakin Ibnu Suyad itu adalah Dajjal. Contoh, Umar saat berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat ada Ibnu Suyad di kebun kurma sedang mengintip ke arah Rasul dan Umar. Lalu dia melesat dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dengan kecepatan yang tidak lazim. Sep, sep, begitu cepatnya dia melesat. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kamu mau ngapain, kata Rasul? Itu adalah Dajjal. Saya yakin dia adalah Dajjal. Izinkan saya membunuhnya, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hai Umar, jika dia memang Dajjal, kan kamu orang yang sanggup melawannya. Kamu bukan apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia bukan lawan kamu, hai Umar. Dan kalau dia itu bukan Dajjal, apa guna buat kamu membunuhin orang? Coba lihat, Nabi tidak melarang Umar dengan mengatakan begini. Kan bisa saja Nabi mengatakan begini sambil menepuk beliau. Umar, Umar, ente ada-ada aja. Tahu enggak ente, Umar, itu Dajjal muncul nanti di akhir zaman, belum sekarang masanya. Bukan ente yang bisa membunuh Dajjal, tapi Nabi Isa, tapi nanti, Umar, nanti. Kan bisa saja Nabi mengatakan begitu, Pak. Tapi Nabi tidak. Nabi membiarkan Umar memiliki keyakinan bahwa dia itu adalah Dajjal. Kalau salah cara sahabat ini mencocok-cocokkan ini, pasti Nabi negur. Pasti Nabi negur. Dan ingat ya, sampai Nabi meninggal, lalu Abu Bakar naik menjadi khalifah, kemudian Umar menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, sampai Umar akan meninggal, dia masih bersumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa Ibnu Suyad itu saya yakin dia adalah Dajjal. Gitu loh, Pak. Dan Umar tidak sendirian dengan keyakinan ini. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Sofia radhiyallahu anha, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Suyad adalah Dajjal. Sekali lagi saya katakan, mencocok-cocokkan apa yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis tanda-tanda kiamat adalah perilaku dan kebiasaan para sahabat, dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkarinya. Lalu saya sekarang melakukan hal yang sama, kenapa kemudian ditahzir? Saya hari ini melakukan hal yang sama, kenapa kemudian di kantor? Padahal ini adalah kebiasaan para sahabat. Saya bertanya, salahkah kebiasaan para sahabat? Jika salah tentu Rasul menegur. Jika salah tentu sahabat yang lain akan meluruskan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ibnu Abbas ketika Rasulullah sudah meninggal dunia membuka majelis ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah. Salah seorang murid terkedepan dari beliau namanya Ibnu Abi Mulaikah. Hadis ini dengan sanad dari Imam Hakim dengan sanad yang jayid menurut Ibnu Jarir. Apa kata Ibnu Abbas? Ini yang menceritakanlah Ibnu Abi Mulaikah. Guruku berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Karena sahabat-sahabat kami mengatakan malam tadi meteor sudah melesat mengarah menuju bumi. Berarti besok duhon sudah dimulai. Duhon tanda besar kiamat yang pertama ya. Semalaman saya tidak bisa tidur karena meteor sudah melesat mengarah ke arah bumi. Berarti besok duhon akan dimulai. Berapa hari duhon? 40 hari, 40 malam. Coba lihat kaum muslimin. Ibnu Abbas saja meyakini demikian. Kenapa enggak bisa tidur? Banyak menangis, berzikir dan berdoa memohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan. Ini level sahabat Ibnu Abbas. Ada fenomena alam nampak meteor melesat menuju ke arah bumi, lalu dia yakin besok duhon sudah dimulai. Mencocok-cocokkan enggak itu namanya? Hah? Ini mencocok-cocokkan apa tidak? Maka saya dengan ini mengatakan jangan terlalu main labrak. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali itu terlalu berani mencocok-cocokkan. Mencocok-cocokkan ini adalah akhlaknya para sahabat. Akhlaknya para sahabat. Dan akidah mencocok-cocokkan itu dipelihara terus. Supaya apa? Supaya setiap generasi memiliki keyakinan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Nah, kalau itu gak boleh dicocok-cocokkan guna nampak ke permukaan, apa guna Rasul menyebutkan adanya tanda-tanda? Tidak ada tanda-tanda, jangan dicocok-cocokkan. Jadi kapan? Kapan jadinya kita akan melakukan penyesuaian dengan pemandangan yang ada berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Nah, yang saya lakukan sekarang, oh ya, semoga yang sudah pernah mendengar contoh tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat hai Muhammad? Nabi Muhammad berkata, yang bertanya mungkin lebih tahu daripada orang yang ditanya. Saya tidak tahu. Akhirnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada satupun manusia sampai hari kiamat, bahkan malaikat sekalipun, yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga sepakat menolak adanya ramalan kiamat. Ya. Namun ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, hai Muhammad, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Jawaban Nabi, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begini, laki-laki tersebut atau malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia ini pergi. Umar dan sahabat-sahabat yang lain belum tahu hakikat itu orang siapa, dicolek oleh Nabi. Ya Umar, ente tahu enggak itu orang siapa? Enggak wahai Rasulullah. Kata Rasul, tangkap dia Umar, bawa dia kemari, giliran kita yang tanya itu orang sebenarnya siapa. Siap ya Rasul. Umar segera bergegas menuju keluar masjid. Orang tersebut baru saja pergi. Lah itu Madinah loh Pak. Madinah beda dengan kita di Medan, apalagi Jakarta, yang pas keluar masjid banyak gang-gang tikusnya. Orang bisa saja langsung hilang masuk ke salah satu gang, ya kan? Ini enggak, pemandang luar itu masih lapang dan tanah luas yang masih sangat mudah untuk melihat siapa yang pergi, siapa yang datang. Udah hilang. Ya Rasulullah, dia sudah pergi. Itu malaikat Jibril kata Rasul. Baik. Apa arti jawaban Nabi ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat? Artinya adalah jika engkau sudah menemukan nanti suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, mereka sebelumnya kere-kere, miskin-miskin, mereka adalah para penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, beli sendal pun enggak sanggup istilahnya. Mereka bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ke zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Dia pergi, malaikat ini. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Qila, yang bertanya adalah Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang engkau maksud? Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Mari kita lihat realita yang ada. Arab dulu sebelum pecah mendirikan negara sendiri-sendiri, namanya masih satu, Pak. Sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu. Jazirah Arab. Masih Jazirah Arab. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, ini negeri Jazirah Arab, saya bertanya, sebelum minyak bumi ditemukan, ini negeri kaya atau miskin? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus, padang pasir yang sangat gersang, luar biasa panasnya Arab itu kaum muslimin. Mereka enggak punya apa-apa, tidak ada yang diharapkan untuk melihat menatap masa depan itu, enggak punya apa-apa. Tapi coba perhatikan, saat minyak bumi ditemukan, langsung negeri Jazirah Arab menjadi negeri yang kaya raya. Bukan kaya raya, tapi kaya raya. Dan mereka mendirikan negara sendiri-sendiri, pecah menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Sekarang silakan Bapak Ibu perhatikan masing-masing negara ini, apa yang sedang mereka lakukan di kota-kota tiap-tiap negara itu. Coba perhatikan. Enggak usah jauh-jauh dulu dah. Yang paling dekat dengan hati kita saja, umat Islam, Makkah Al-Mukarramah, ya. Lihat apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram. Gedung-gedung tinggi mewah-mewah mengelilingi lokasi Masjidil Haram. Bukit-bukit yang ada diratakan, bukit-bukit yang tersisa. Sekarang ada bukit yang tertinggi, Pak, namanya Ajiat Musafi. Ini bukit tertinggi. Dilihat dengan Grand Zamzam yang ada di pintu 1 Malik Abdul Aziz, Bab Malik Abdul Aziz, tep, naik kita ke Grand Zamzam. Ternyata bukit tertinggi di Mekah itu hanya ibaratnya sebetisnya gedung tersebut. 2020 kota Mekah akan menjadi kota termewah, kota termegah, kota termahal, kota tertinggi gedung-gedungnya di muka bumi. Masya Allah. Lihat Madinah Al-Munawarah. Masjid Nabawi kayak tenggelam dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi, megah, mewah-mewah. Riyadh, ketika Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di ibu kota Riyadh, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Kita tidak akan menyangka kalau kita masih ada di negeri Arab ketika melihat Riyadh kondisi sekarang. Silakan ke Jeddah, Pak. Orang yang pergi umrah dan haji pasti akan mampir di Jeddah. Silakan lihat Jeddah hari ini. Dulu negeri yang bebatuan, gersang, panas. Hari ini Jeddah sudah menjadi persimpangan Timur Tengah dan pusat perdagangan Timur Tengah. Silakan ke negara tetangganya, Kuwait. Kalau Bapak ada waktu, ada rezeki, main-main ke kota Kuwait, saya yakin Bapak akan menyaksikan Kuwait hari ini sudah mengalahkan gaya, sudah mengalahkan kemewahan kota-kota besar yang ada di Eropa. Silakan Bapak datang ke negaranya tetangganya. Ada kotanya namanya Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nggak usah deh, kalau mungkin uang kita nggak sampai, buka saja YouTube, lihat saja, atau buka Mbah Google. Coba lihat bagaimana kondisi Abu Dhabi hari ini. Abu Dhabi hari ini menjadi kota terindah, menjadi kota mimpi dan kota impian nomor 1 kelas dunia. Segala kemewahan ada di sana. Gedung-gedung tinggi pencakar langit yang sangat lux dan mewah-mewah, sangat banyak hari ini berdiri di ibu kota Abu Dhabi. Silakan lihat ke kota Dubai. Dubai, Pak, hari ini belum ada yang mengalahkan rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Ternyata gedung tertinggi nomor 1 dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Amsterdam, bukan di Hollywood, bukan di Paris, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Jepang, Bukan di mana-mana. Ternyata di negeri Arab, Pak. Di Dubai. Gedung tertinggi nomor satu dunia ini namanya Burj Khalifah. Tingginya 828 meter. Apakah perlombaan ini sudah selesai, Bu? Oh, belum. Sekarang memasuki tahun ke-7 di tepi Laut Merah di kota Jeddah. Sedang berlangsung pembangunan gedung yang direncanakan akan mengalahkan rekor gedung tertinggi nomor satu dunia yang ada di Dubai. Gedung yang sedang berjalan pembangunan ini direncanakan 2018, tahun depan selesainya. Tahu gak apa nama gedung ini? Kingdom Tower. Kalau ada yang punya nomor HP saya, lihat itu foto profilnya. Foto profil di WA saya, itu adalah Kingdom Tower. Kingdom Tower ini direncanakan 2018 selesai. Ketinggiannya, Allahu Akbar, kalau di Dubai hanya 828, yang di Jeddah ini Pak Kingdom Tower 1,2 kilometer. Kawan. Didirikan oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliun rupiah uang kita. Berapa nolnya itu? Dulu mereka miskin, kere. Dulu mereka tidak punya apa-apa. Tetapi hari ini mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari inilah, kalau kita tidak berani mengatakan, jangan dicocok-cocokkan, lalu kapan lagi masanya? Kapan lagi zamannya? Makanya ketika saya membedah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini, dari A sampai Z menamatkan kitab tersebut. Apa kata Syekh Musa'id? Kalau bukan ini zamannya, maka zaman kapan lagi hadis-hadis fitnah akhir zaman itu terwujudnya? Ya sekarang, ini zamannya, kata beliau. Ibarat Allah yang kami muliakan. Itu contoh. Berarti kita ini semua memang sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Yang kedua, Bapak, Ibu, pernahkah Bapak, Ibu merasa heran kalau Arab yang dulu gersang panas, langka turun hujannya di sana, hari ini penduduk Mekah, Alhamdulillah Pak, sebulan yang lalu, saya dengan nikmat dan izin dari Allah, hampir-hampir saja dalam satu tahun itu diizinkan oleh Allah 3 kali, 4 kali pergi umrah, ya, haji biiznillah ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, hampir-hampir saja penduduk Mekah, Madinah mengatakan negeri ini sudah sering dijatuhi hujan saat ini. Ada yang lebih unik, ketika Rasul membawa Mu'adz bin Jabal sampai ke negeri Tabuk, apa kata Rasul kepada Mu'adz? Hey Mu'adz, tidak terjadi kiamat sampai negeri ini turun salju. Kalau negeri ini turun salju, hey Mu'adz, maka kiamat sudah sangat dekat dengan masa itu. Tahuilah, 2011 salju pertama jatuh ke negeri Arab, dan Tabuk hari ini jika saljunya turun sudah 1 meter ketinggiannya, Pak. Dari Tabuk terus sampai ke Riyadh, sampai ke Syria, Palestina, Mesir, bahkan Mekah sekalipun, Pak, perbatasan Mekah sudah ada saljunya, sudah ada danaunya. Allahu Akbar. Kemarin waktu saya umrah 1 bulan yang lalu, hujan lebat selebat-lebatnya, Allahu Akbar. Antara Mekah Madinah tidak jarang turun salju. Subhanallah, sekali lagi kaum muslimin. Sehingga Syekh Sa'ud Syuraim berkata, "Hai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda-tanda yang nyata bagi kalian semua betapa dekatnya kita ini dengan kiamat melebihi tanda yang kalian saksikan hari ini? Bukankah baginda Rasulullah sudah mengatakan kepada Mu'adz, jika Tabuk sudah dituruni salju, kiamat sudah sangat dekat akan terjadi." Ini, maka kalau saya berkata pada Bapak Ibu, coba lihat itu Tabuk, lalu muncul Ustaz mengatakan, janganlah dicocok-cocokkan, lalu kapan lagi? Dari 2011 loh, 2011, 2012, 2013, 2014, tiap tahun berturut-turut, bahkan jumlah salju yang turun tiap tahunnya makin tebal daripada tahun sebelumnya. Subhanallah. Sekali lagi saya katakan, tentu saja pernyataannya mengatakan jangan dicocok-cocokkan ini perlu kita luruskan. Setuju? Perlu untuk kita benahi kembali, karena upaya untuk menghalang-halangi penyampaian tak akhir zaman ini, upaya yang tidak ada gunanya sedikit pun. Sementara Rasulullah lah yang telah menyampaikan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Baik, sekarang saya memerlukan papan tulis. Silakan bagi yang kira-kira jauh merapat ke tengah-tengah, karena beberapa ruangan di tengah-tengah masih bisa untuk diisi. Apa yang saya tuliskan di papan tulis akan lama ingatan Bapak Ibu merekamnya, insyaallah taala. Akan lama dalam rekaman Bapak Ibu. Yang di depan silakan. Saya sengaja tidak pakai slide, Pak. Karena saya sangat yakin dengan kekuatan firman Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena serta apa yang digoreskannya. Goresan-goresan pena ini, Pak, dibandingkan dengan slide pakai infocus, materi yang pakai PowerPoint lalu ditembakkan ke ini, secepat dia muncul, cepat dia hilang, seperti itulah daya ingatan kita. Tapi ketika kita menulis, keberkahannya membuat ini akan jauh lebih lama daya tahannya dalam ingatan kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini dalam rangka meyakinkan kepada kita semua bahwa kiamat sudah sangat dekat. Oke, Gus, ini pembahasan yang paling sensitif, Pak. Tayyib. Hadis riwayat Imam Ahmad berikut ini. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Tentang apa? Tentang takunun nubuwah fikum masyaallah antakun. Umat Nabi Muhammad ini akan menjalani 5 fase sejarah. Sejak Nabi diutus sampai umatnya serentak habis di muka bumi, umat Nabi ini akan menjalani 5 fase sejarah. Ini tetap perlu, jangan dibuang jauh. Ibarat Allah, tanda besar kiamat ada berapa? 10 tanda besar kiamat ini kata Nabi, harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Bukhari dan syarat Imam Muslim. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butiran-butiran marjan. Satu butiran marjan itu ada ruangan kosong di bawahnya, tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan tali. Lalu satu butir dengan butiran yang lain yang jumlahnya 10 itu terhubung oleh tali-tali di tengahnya. Bagian bawah tali dikasih simpul. Tertahan enggak butiran itu untuk jatuh dan keluar? Tertahan tidak? Iyuqta'u silk, ketika simpul itu diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi, Pak? Butir yang pertama keluar, yang kedua gimana? Menyusul. Pakai lama atau cepat? Cepat. Yang ketiga gimana? Lebih cepat lagi nyusulnya. Yang keempat, kelima, keenam. Jadi kalau yang pertama sudah keluar, pop, yang kedua pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, menyusul. 10 tanda besar kiamat. Kalau yang satu sudah terjadi, yang kedua akan menyusul dalam waktu yang sangat cepat dan dekat. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, umat Nabi Muhammad ini hanya akan menyaksikan 7 yang pertama saja tanda besar kiamat. Adapun tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, tidak ada satu umat Nabi yang akan menyaksikan kejadiannya. Tanda besar kiamat yang pertama, maaf, papan tulisnya tengah daripada standar yang ada, maka terpaksa tulisan saya sesuaikan dengan ukuran whiteboard. Ya, minta maaf mungkin ibu-ibu yang di belakang kurang jelas melihatnya, fokus kepada apa yang kami sampaikan. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhan. Dukhan menyelimuti permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Dukhan ini jaraknya dengan tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Jaraknya paling lama hanya 3 tahun. Jarak antara dukhan dengan Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Karena ada tuntunan Rasulullah yang menunjukkan arahnya kepada jarak paling lama hanya 3 tahun. Lalu setelah Dajjal, Allah turunkan dari langit Nabi ke-24 yang memang sengaja diangkat ke langit. Misi terbesarnya di akhir zaman membunuh Dajjal. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam turunnya nanti di Syria, Damaskus, yaitu di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa turun, Dajjal pun dimatikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Jarak antara Dajjal dengan Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Kemudian setelah Nabi Isa menghancurkan semua salib-salib yang ada di muka bumi dengan menggerakkan seluruh manusia yang sudah beriman kepada Allah, seluruh orang Kristen masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, agama Islam, ya. Lalu babi-babi yang ada di seluruh untuk dimusnahkan, semua pajak, semua upeti yang ada dimusnahkan, sama sekali tidak ada lagi di muka bumi. Dan saat itu Allah munculkan tanda besar kiamat yang keempat. Tanda besar kiamat yang keempat, lepasnya bangsa terlaknat, bangsa terkutuk yang tidak terkalahkan, tidak ada yang mampu melawannya, tidak ada yang mampu memusnahkannya kecuali Allah langsung. Bangsa ini Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, sebutannya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Berapa jaraknya antara Isa ke Ya'juj dan Ma'juj? Tidak berapa lama, hitungan bulan. Habislah Ya'juj dan Ma'juj, manusia mulai hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, harta melimpah ruah, betul-betul aman seaman-amannya. Bumi ketika itu seperti di dalam surga. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat, saya singkat dengan MTB. Maaf, dalam bidang ini saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Syekh Imran Hussein, di mana beliau berani mengatakan, mentakwilkan hadis yang dimaksud dengan matahari terbit sebelah barat itu adalah Islam nanti bangkit dari Amerika dan Eropa. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan beliau, saya membantah hal tersebut dengan hadis Sahih Imam Muslim. Benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi ini, yang Allah panggil lalu sujud di bawah arasy. Kalian yang ada di bumi, kata Rasulullah, mengalami gelapnya malam seperti sepanjang 3 malam berturut-turut. Lalu Allah perintahkan matahari, kembalilah ke tempat semulanya engkau berada, dan muncullah dari arah biasanya engkau tenggelam. Ini hadisnya Sahih Imam Muslim. Maka dengan ini kita tolak pernyataan Syekh Imran Hussein. Matahari terbit dari sebelah barat. Terbit sebelah barat. Jika matahari terbit dari sebelah barat, orang-orang yang sebelumnya masih ada dosa dan maksiat pengen tobat, Allah sudah tutup pintu tobat. Orang-orang yang menyatakan masuk Islam sudah tidak diterima lagi pendaftaran menjadi seorang muslim di sisi Allah. Manusia berbondong-bondong ingin mengejar Al-Quran dan mencari Al-Quran. Ketika itu seluruh Al-Quran yang ada di muka bumi, kata Rasulullah, sudah menjadi lembaran-lembaran putih yang sudah tidak ada ayatnya. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, Al-Fatihah sekalipun, semuanya diangkat di malam yang panjang tersebut. Besoknya tidak ada satupun yang hafal lagi dengan ayat apapun. Semuanya diangkat. Terbitlah matahari di sebelah barat. Matahari ini hanya setengah hari saja. Kemudian dia kembali tergelincir, tenggelam lagi di sebelah barat. Besoknya normal, terbit dari sebelah timur. Di waktu duha terjadilah tanda besar kiamat yang keenam. Allah menceritakan ini dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-82, yaitu keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa berkaki banyak, bertangan banyak, yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran Dabbatul Ardi. Ini bukan dongengan. Ini dalam Al-Quran Allah menceritakan. Nama binatang itu adalah Dabbatul Ardi. Munculnya 3 kali di tempat yang berbeda di seluruh muka bumi. Kemunculan yang terakhir adalah dari dalam perut bumi kota Makkah. Misi binatang itu mendatangi manusia-manusia yang masih hidup di bumi, lalu memberi tanda kepada mereka. Yang beriman dikasih tanda sehingga putih bersihlah bercahaya wajahnya, sementara yang kafir dikasih tanda menjadi hitam gelaplah wajahnya. Antara orang beriman dan orang kafir begitu mudah diketahui, dikenal hanya dengan melihat kepada bentuk warna daripada wajah mereka. Binatang ini selesai misinya, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, ini dia. Di sini umat Nabi Muhammad berakhir. Ada apa tanda besar kiamat yang ketujuh? Seluruh orang yang ada iman kepada Allah di muka bumi, kecil apapun imannya, di dalam dadanya, Walaupun dia ahli maksiat, pezina, pembunuh orang, tidak mengerjakan sholat, tapi dia yakin Allah ada, dia percaya Allah ada, maka orang tersebut akan meninggal juga dalam tanda besar kiamat yang ketiga. Ada apa? Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan akan bertiup angin yang lembut. Angin ini lembut, sejuk. Angin ini lembut, sejuk, berbau wangi misik, kesturi. Dari mana? Dari negeri Yaman. Dari Yaman. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari timur. Timurnya adalah Yaman. Taib. Angin ini membawa kematian. Membawa kematian. Ketika angin tersebut membungkusi permukaan bumi, setiap orang beriman, di mana saja dia berada, sekalipun imannya lemah dan tipis, walaupun dia ada di gua, ada di gunung, ada di pulau, di mana saja, saat angin tersebut menerpanya, saat angin tersebut terhirup olehnya, di tempat itu juga dia langsung meninggal dunia. Serentak satu muka bumi ini, orang yang beriman meninggal dunia. Berarti ini adalah finish. Finish. Akhir keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Kalau ada finish, startnya di mana? Startnya sini. Ini garis start, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Startnya di situ. Nah, Nabi kita bersabda, sejak saya diutus sampai umat ini serentak Allah wafatkan, umat ini akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, fase sejarah yang pertama, ini yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun fase pertama ini. 23 tahun. Dibagi dalam 2 marhalah. Marhalah Makkah 13 tahun, setelah Nabi hijrah ke Madinah sisanya 10 tahun. Meninggalnya Nabi Muhammad berakhirlah fase yang pertama. Nabi mengatakan umat ini masuk pada fase kedua. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian. Ini fase kedua. Inilah fase khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung 30 aman. 30 sanatan. 30 tahun. 30 tahun. Fase ini berakhir. Siapa yang mengisi Khulafaur Rasyidin ini? Sekarang, lanjut. Umar bin Khattab, lanjut. Utsman bin Affan, lanjut. Ali bin Abi Thalib. Selesai. Belum. Kalau baru sebatas Ali bin Abi Thalib, baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan 30 tahun. 6 bulan sisanya siapa yang menggenapkan? Hasan bin Ali. Ketika Hasan dulu masih kecil. Sini saya. Ketika Hasan masih kecil, Nabi Muhammad memegang kepala Hasan di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Cucuku ini di tangannya nanti, cucuku ini di tangannya nanti akan bersatu kalimat kaum muslimin. Dia akan mempersatukan kaum muslimin di masanya, kata Rasulullah, sambil dia memegang cucunya Hasan. Usia-usia kayak gini nih. Ternyata benar, ketika Ali meninggal dunia baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulan berikutnya para ulama ahlul halli wal aqdi dan kaum muslimin sepakat membaiat Hasan menjadi khalifah. Nah, kondisi ketika itu umat Islam sudah terbelah menjadi dua belahan besar. Satu belahan sebelah timur walak baraknya kepada Ali bin Abi Thalib, Madinah pusat pemerintahannya. Belahan kaum muslimin bagian barat walak baraknya kepada, dalam urusan pemerintahan ini, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang pusatnya di Damaskus, sahabat yang agung dan mulia. Kemudian kaum muslimin, Hasan berinisiatif, ini tidak baik, harus ada manuver untuk mempersatukan umat ini. Maka dengan tegas, dengan berani, Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan yang berpusat di Madinah Al-Munawarah kepada sahabat Nabi yang agung dan mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berpusat di Damaskus, Syria saat itu. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, dan terjadilah pada tahun itu Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali umat Islam. Genap pada bulan ke-6 Hasan bin Ali menjadi khalifah. Jadi pas 30 tahun. Paham? Ini salah satu fakta kenapa Syiah agak kurang mempopulerkan Hasan bin Ali. Paham? Kenapa selalu Husain, Husain, Husain? Karena menurut mereka Hasan telah berkhianat. Walaupun dia masih dianggap sebagai imam yang 12, tapi dianggap telah berkhianat. Taib kaum muslimin, lanjut. Saat Muawiyah naik menjadi khalifah kaum muslimin yang berpusat di Damaskus, mulai hari itu umat Nabi Muhammad memasuki fase ketiga karena Muawiyah merubah sistem kekhilafahan kepada sistem kerajaan. Jadi gelar sang pemimpin tertinggi umat Islam atau khalifah gelarnya, Pak. Tetapi sistem yang dijalankan sudah sistem kerajaan. Kalau meninggal sang khalifah digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Sejak itu umat Islam memasuki fase mulkan adzan, kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Dan ini paling lama, berlangsung selama 1227 tahun, diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah atau Amawiyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. 1227 tahun. Fase ini juga disepakati telah berakhir, Pak. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Umat ini sudah berakhir dari fase ketiga. Khilafah Islamiyah sudah tidak ada lagi. Habis sudah. Sejak itu umat Islam di muka bumi memasuki fase terberat. Fase keempat adalah fase yang paling gelap bagi umat Islam. Ini fase keempat. Saya buat ini lebih besar kotaknya, bukan berarti lebih lama waktunya, bukan. Tapi kita sedang ada di sini dan sangat banyak agenda-agenda akhir zaman, sangat rapat kejadian-kejadian akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah terjadi pada fase ini. Dan akan banyak yang saya akan isi di sini nanti, Pak. Nah, kaum muslimin, inilah fase kata Rasulullah mulkan jabarian, fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Pada fase ini, ibarat Allah yang kami muliakan, sampai Dajjal keluar, nah sih, ini sampai Dajjal keluar, ini terjadi fitnah Duhaima. Fitnah apa? Fitnah Duhaima. Kata Rasulullah, siapa yang tidak selamat dari fitnah Duhaima, maka ketika Dajjal keluar, dia pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Siapa yang selamat dari fitnah Duhaima, Dajjal keluar, dia insya Allah termasuk yang pasti selamat dari Dajjal. Fitnah Duhaima ini artinya fitnah kegelapan-kegelapan. Umat Islam pada masa ini sangat berat keadaannya. Tidak ada khilafah di sini. Saya ingatkan kembali, ini bukan fase khilafah Islamiyah. Maka pada masa ini yang tepat adalah fase bermunculannya daulah-daulah yang berupaya mengarah kepada khilafah. Imarat-imarat yang berupaya mengarah kepada khilafah. Oke, tapi khilafah langsung tidak ada. September 2014, ISIS mengumumkan khilafah Islamiyah di Irak yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Pernyataan pengumuman khilafah ini tidak ada satupun ulama di muka bumi ini, baik ulama-ulama belakang meja ataupun ulama-ulama yang sedang berjihad di Palestina, di Syria, Lebanon, Yordania dan negeri-negeri jihad lainnya yang sepakat dan menyetujui menerima. Sebab apa? Syarat-syaratnya tidak terpenuhi menurut fikih, menurut kesepakatan ijma' para ulama, yang pertama. Yang kedua, ini juga bukan masa khilafah, ini masa mulkan jabarijan. Tapi kalau mereka mengumumkan daulah Islamiyah, mereka mengumumkan imarat Islamiyah, silakan. Ini memang masa-masanya. Baik kaum muslimin, pada masa ini, kata Rasulullah, umat Islam mengalami penindasan yang sejadi-jadinya. Umat Islam jadi pecundang. Umat Islam dizalimi. Umat Islam dikriminalisasi. Pada masa ini umat Islam betul-betul tidak dianggap bahkan sebelah mata pun. Nyawa umat Islam pada masa ini tidak ada harganya. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan nyawa umat Islam dibantai pada fase keempat ini. Dunia diam, PBB diam, Barat dan Timur diam. Tapi satu orang Israel saja yang mati terbunuh. Satu orang Kristen saja yang terbunuh di Paris. Satu saja orang terbunuh dari agama lain di mana saja, heboh dunia ini. Tapi nyawa umat Islam tidak dianggap. Sampai hari ini masih berlangsung di Syria. Sampai hari ini masih berlangsung di Yaman, masih berlangsung di Sudan, masih berlangsung di Irak, masih berlangsung di Iran, masih berlangsung sampai hari ini di Rohingya. Sampai hari ini darah umat Islam tidak berharga. Kalau di Indonesia dulu di Poso, di Ambon, di Maluku, darah umat Islam pada fase keempat ini tidak berharga. Dan Nabi mengatakan, berislam pada masa itu seperti menggenggam batara yang menyala. Semakin dipegang, semakin terasa terbakar. Dilepaskan, lepas dari Islam. Orang yang paginya masih ada iman, sorenya akan hilang iman dari dadanya, menurut Allah. Orang yang sorenya masih ada iman, besok paginya akan hilang imannya, menurut Allah. Demi dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi fulus, orang rela mencampakkan agamanya. Inilah masanya. Dan Nabi berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Akan datang masa-masa di mana pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka, hari-hari yang mereka lalui jauh daripada, lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Hari esok akan lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah waktu berjalan ke depan, bukan semakin baik keadaan muka bumi ini, tapi semakin bertambah buruk, bertambah buruk. Isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu pada masa-masa itu, kaum muslimin. Ini fase keempat ya. Apa yang Bapak saksikan hari ini, silakan bandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Berat yang mana keadaannya, sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Dalam segi apa saja Pak? Silakan lihat. Dalam segi pendidikan, dalam segi moral, akhlak, dalam segi ekonomi, dalam segi hukum, segi politik, dalam segi bencana-bencana alam. Makin bertambah ke depan, makin berat. Ini tahun, Bapak akan menyaksikan nanti, tahun di mana bencana-bencana besar, gempa-gempa besar, tsunami-tsunami besar, star terjadinya pada tahun ini. Tahun 2018, ekonomi akan merosot tajam. Uang-uang yang ada di muka bumi ini akan terjun bebas. Seluruh negara di muka bumi akan chaos. Peperangan akan terjadi dalam waktu dekat. Semuanya akan merata serentak di muka bumi. Ini fase keempat. Perintah Nabi adalah tingkatkan iman kamu, perbanyaklah amal soleh kamu. Yang punya iman, amal solehnya banyak, dialah yang akan mampu bertahan. Mentalnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada fase keempat. Ibarallah, tutupan fase keempat ini muncullah tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, dan keempat.